Yang ayat ini menjelaskan tentang kamal kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan keagungan kekuasaannya, wa quwwati iqtidarihi, dan kuatnya kemampuan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha mampu, ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu. Dan menunjukkan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Di antara bentuk maha sempurnanya kemampuan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dijelaskan dalam ayat ini adalah Allah yang telah membelah, menumbuhkan biji-bijian sehingga menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, baik dari jenis rerumputan maupun dari jenis padi atau dari jenis pepohonan. Semua itu Allah Subhanahu wa taala yang melakukan. Dengan sebab tumbuhnya berbagai macam tumbuh-tumbuhan, rerumputan, buah-buahan, betapa besar dan banyak kemaslahatan-kemaslahatan yang didapatkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan Adamiyin, anak Adam, maupun dari kalangan Al-An'am wal-Bahaim, binatang-binatang ternak, sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Yang melakukan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala, yang konsekuensinya berarti di dalam peribadahan juga harus ditujukan kepada Allah semata. Karena Allah Maha Tunggal, Maha Esa di dalam menciptakan segala sesuatu, Maha Esa di dalam mengatur alam semesta ini, Maha Esa pula di dalam kekuasaannya terhadap alam semesta ini. Maka dalam hal peribadahan juga harus kita esakan. Hanya Allah satu-satu yang berhak mendapatkan peribadahan dari hamba-hambanya. Maka terdapat di dalam sekian banyak ayat, Allah beristidlal, berhujjah, berdalil tentang ketauhidannya dalam hal uluhiyah. Allah berhujjah dengan ketauhidannya dalam hal rububiyah. Qala Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum. Wahai segenap manusia, sembahlah Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tauhid uluhiyah. perintah dari Allah, hanya kepadanya semata kita beribadah. Kemudian Allah menyebutkan alasannya, kenapa hanya Allah yang berhak diibadahi. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena Allah lah yang menciptakan kalian, demikian pula yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa ketika kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Allah menjabarkan alasan yang berikutnya, yang menjadikan bumi sebagai hamparan, sehingga dengan mudahnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bertempat tinggal di atas muka bumi ini. Demikian pula yang menurunkan dari langit hujan, yang dengan sebab hujan tersebut menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, menghasilkan berbagai macam buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian jadikan bagi Allah sekutu-sekutu, sesembahan-sesembahan yang selain Allah, yang kalian mengibadahinya sebagaimana kalian mengibadahi Allah, yang kalian agungkan sebagaimana kalian mengagungkan Allah, yang kalian cintai sekutu-sekutu tersebut sebagaimana kalian mencintai Allah. Jangan kalian lakukan semua itu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu, kalian tahu bahwa Allah Esa dalam mencipta. Kalian juga tahu bahwa mereka enggak bisa menciptakan. Kalian tahu bahwa Allah ya satu-satunya yang hak untuk diibadahi. Jangan kalian lakukan semua itu. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kemampuannya di dalam menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Yang ini juga menunjukkan bahwa hanya Allah semata yang kita ibadahi. Sekaligus di situ menunjukkan tentang uyub alihatil musyrikin, aib-aib sesembahan-sesembahan kaum musyrikin, kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan yang ada pada sesembahan-sesembahan mereka. Tak mampu mencipta, tak mampu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, sehingga peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas ibadah batilah, peribadahan yang batil. Mengibadahi sesuatu yang pada dasarnya enggak berhak sedikit pun untuk mendapatkan peribadahan. Maka dari itu, Syekh Abdurrahman As'adi rahimahullah menjelaskan, wa yurihim min bada'i sun'atihi wa kamali hikmatihi ma bihi ya'rifunahu wa yuwahhidunahu wa ya'lamuna annahu huwal haqq wa ana ibadata masiwahu batilatun. Dan Allah Subhanahu wa taala menampakkan, memperlihatkan kepada mereka dari keindahan-keindahan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan tumbuhan, sekian banyak macam-macam tumbuhan. sampai ada istilah tanaman hias, buah-buahan yang beraneka ragam, belum melihat ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya, langit 7 lapis tanpa tiang, dihiasi dengan bintang-bintang yang bertebaran. Demikian pula ada bulan. Subhanallah, begitu indah ciptaan-ciptanya Allah subhanahu wa ta'ala. Gunung-gunung, lautan, perbukitan, daratan. Subhanallah, itu ayat kauniyah. Ayat-ayat yang berkaitan dengan makhluk-makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan kita mentadaburinya, memperhatikannya, akan memperkenalkan semua itu kepada sang penciptanya. Dengan kita melihat indahnya ciptaan-ciptaannya, menunjukkan bahwa yang mencipta adalah zat yang sempurna. Waya'rifuna, sehingga mereka, demikian pula kesempurnaan hikmahnya, yang dengannya mereka akan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat kauniyah. Ditambah lagi di sana ada ayat-ayat syar'iyah yang dijelaskan dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Wa yuwahiduna, sehingga mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala baik dalam hal rububiyah, uluhiyah maupun al-asma wa sifat. Wa ya'lamuna annahu huwal haqq, yang dengan mentadabur itu semua mereka akan tahu bahwasanya Allah lah sesembahan yang hak. Apalagi ditegaskan dalam ayat syar'iyah, dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Yang demikian itu bahwa Allah adalah sesembahan yang hak, sedangkan apa yang mereka ibadahi dari selain Allah adalah sesembahan yang batil. Enggak bisa mencipta, enggak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak madarat, baik manfaat untuk dirinya sendiri maupun untuk penyembahnya. Demikian pula enggak bisa menolak madarat, baik untuk menimpa dirinya maupun menimpa para penyembahnya, enggak mampu untuk melindunginya. Nyatanya ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan patung-patung tatkala Fathu Makkah, 300 sekian patung-patung yang ada di Ka'bah dan sekeliling Ka'bah beliau hancurkan. Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran, sirnalah kebatilan. Itu kesyirikan-kesyirikan yang dicetuskan oleh Amr bin Luhai al-Khuza'i. Karena kebatilan pasti akan sirna. Ternyata Tuhan-Tuhan yang mereka agung-agungkan selama ini tak mampu melindungi dirinya sendiri. Berkelempangan, terkapar, berpatah patung-patung tersebut. Melindungi dirinya sendiri saja tak mampu, gimana melindungi para penyembahnya? Maka dari itu mereka dinamakan kaum jahiliyah, bodoh, menyembah sesuatu yang pada hakikatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Wa anna ibadata masiwahu batilatun. Demikian pula mereka akan tahu bahwa apa yang bahwa saya peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah peribadahan yang batil, yang harus kita tinggalkan. Jangan sampai melakukan peribadahan-peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Wa yukhrijul hayya minal mayyit, Dialah Allah yang mengeluarkan yang hidup, sesuatu yang hidup, Allah keluarkan dari sesuatu yang mati. Kama yukhriju minal mani hayawanan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari mani binatang-binatang. Mani sesuatu yang mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan darinya sesuatu yang hidup, baik itu manusia, baik itu hewan. Wa minal baitati farkhan. Demikian pula Allah keluarkan dari al-baidah, telur. Kalian tahu telur sesuatu yang mati. Allah keluarkan darinya farkh, yakni anak ayam. Kalau itu telur ayam, kalau itu telur burung, berarti Allah keluarkan darinya anak burung atau puyuh atau yang lainnya. Nam, ada enggak telur ular? Hah? Ada enggak telur ular? Ada. Ular apa? Ular apa yang nelor? Ular nelor kan? Ya, nelor. Nah, kalau telurnya berupa telur ular, ya keluar darinya anak ular. Ular kobra atau ular piton. Nah, taib. Ini semua barakallahu fikum dinamakan ayat-ayat kauniyah. Kita merenungkan ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Telur loh. Sesuatu yang mati. Nah, namun sesuatu yang begitu jelas banyak orang yang tidak mentadaburinya. Wa minal hab wan nawa zar'an wa syajaran. Dan Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari al-hab, yakni biji-bijian. Demikian pula biji kurma. Allah keluarkan darinya zara', nam, tanaman-tanaman. Baik itu tanaman padi, gandum, ataupun tanaman yang lainnya. Dari bahan baku makanan manusia, bahan pokok makanan pokok bagi manusia, Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan. Demikian pula asjar, pepohonan-pepohonan, biji karet, kelatak namanya. Nah, sesuatu yang mati disemai, muncullah tunas, disetek. Nah, menghasilkan getah. Untuk siapa kemanfaatan itu? Untuk hamba-hamba Allah. Wa yukhrijul mayyit. Demikian pula Allah yang mengeluarkan sesuatu yang mati. Wa huwa alladhi la numu wa fihi. Yaitu sesuatu yang tidak berkembang padanya. Aw la ruha, sesuatu yang tidak ada ruh padanya. Allah keluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup. Tinggal dibalik contohnya. 6. Telur, sesuatu yang mati. Enggak berkembang, enggak ada roh. Keluar dari ayam. Ayam yang hidup tentunya. Ayam mati yang enggak mampu nelor. 6. Demikian pula tunas pohon semangka. Keluar dari sesuatu yang mati, biji semangka, enggak berkembang. Tapi Allah Subhanahu wa taala keluarkan darinya tunas lantas berkembang. Keluarlah dua daun pertama. Daun kepel namanya. Keluar lagi daun ketiga. Keluar lagi sulurnya. Semua itu Allah Subhanahu wa taala menumbuhkannya. Minal hayy, dari situ yang hidup. Kama yakhruju minal asjar wazuru' annawa walhab. Sebagaimana kama yukhriju minal asjar, sebagaimana Allah keluarkan dari pepohonan maupun azuru' tanaman-tanaman tanaman-tanaman yang seperti padi-padian, palawija, siro'iya, cocok tanam, sayur-sayuran, pertanian, tanaman-tanaman yang biasa ditanam oleh para petani-petani. Allah keluarkan darinya al-hab, biji-bijian. Keluarlah tanaman padi tadi mengeluarkan biji gabah namanya. 6. Keluar dari tanaman semangka tadi buah semangka. Subhanallah. Maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maha sempurna kemampuannya. Apakah sebatas manfaat dari pohon dan buah yang keluar darinya saja, ikhwan? Tidak, berkembang manfaat-manfaat yang lain. Dikembangkan teknologi pertanian, obat-obatan, terbentuklah pabrik obat-obatan yang merancang, meneliti, membuat obat-obatan di masa pertumbuhan, di masa pembuahan. Dari masing-masing fase dirancang, diteliti, diamati, sehingga masing-masing obat pun, masing-masing produk mengeluarkan produknya di masa pertumbuhan maupun di masa pembuahan. Maka ada istilah gandasil B, gandasil D. Gandasil B 6 untuk buah, gandasil D untuk daun. Menyerap tenaga kerja, menyerap tenaga kerja pabrik tersebut, pertokoan-pertokoan, pertanian. Subhanallah, baru kita merenungkan tanaman ini. Sudah sangat jelas sekali maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Belum pabrik-pabrik yang lainnya mengatasi jamur, fungisida, insektisida, untuk hamanya. Masing-masing produk saling bersaing dan menyerap tenaga kerja untuk siapa kemaslahatannya, kalau bukan untuk para hamba itu sendiri. Wa yukhriju minal ta'ir baidan wa nahwa dhalik, dan Allah mengeluarkan dari burung telur dan yang semisal itu. Dhalikum alladhi fa'ala ma fa'al wan farada bi khalqi hadhil asya. Watadbiriha Allahu Rabbukum. Yang demikian itu, yang telah berbuat, melakukan apa yang telah dilakukan tadi, dari menumbuhkan biji-bijian dan seterusnya, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Tunggal dalam menciptakan segala sesuatu dan dalam mengaturnya. Bahwa yang melakukan itu semua adalah Allah Rabb kalian. Alladzi lahul uluhiyat wal ibadatu ala khalqihi ajma'in. Yang hanya milik Allah lah hak al-uluhiyah dan peribadahan atas makhluknya seluruhnya. Wa huwa alladhi rabba jami'a al-'alamina bi ni'amihi wa ghadahum bi karamih. Dialah Allah yang memelihara seluruh alam semesta ini dengan kenikmatan-kenikmatannya dan yang memberikan makanan kepada mereka dengan kemurahannya. Dengan adanya sebab pada tanaman menghasilkan di sana pabrik pupuk, nah, yang merancang nutrisi si tanaman ini tadi, keluar berbagai macam produk-produk pupuk, baik yang kimia maupun yang organik. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makan kepada mereka semua, baik dari makhluk-makhluk yang bernyawa maupun yang bentuknya tumbuh-tumbuhan. Nutrisi-nutrisinya Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Fa anna tufakun, maka kenapa kok kalian berpaling? Ai fa anna tusrafuna wa tasudduna an ibadati man hadha sya'nuh ila ibadati ma la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra wala mauta wala hayata wala nusura. Maka kenapa kalian berpaling dari mengibadahi zat yang seperti ini keadaannya, esa dalam penciptaan segala sesuatu, sempurna kemampuannya, sempurna seluruh sifat-sifatnya, kenapa kok kalian malah berpaling dari mengibadahinya, justru kalian malah mengibadahi sesuatu yang tidak bisa memberikan kemanfaatan berupa sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, apakah itu patung, pohon, bebatuan maupun yang lainnya, yang tidak mampu mendatangkan manfaat dan tidak pula madarat dan tidak mampu untuk menghidupkan maupun mematikan. Itu menunjukkan jahilnya orang-orang yang melakukan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salamat wal afiyah. Dengan ini selesai kita dari ayat yang ke-95. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.